kau bodohi. Karena ku ingin sendiri, ku ingin kau pergi, ku ingin kau menyadari sisiku. Jangan pernah berpikir kau segalanya, kau selamanya untukku. Jadi jangan dekatiku karena ku lelah bersamamu. Oh oh oh oh oh oh, don't waste your time, don't love you no more. Oh oh oh oh oh oh, jangan memaksaku padamu, kembali untuk kau bodohi. Karena ku ingin sendiri, ku ingin kau pergi, ku ingin kau menyadari sisiku. Jangan pernah berpikir kau segalanya, kau selamanya untukku. Jadi jangan dekatiku karena ku bersamamu. Jangan pernah berpikir kau segalanya, kau selamanya untukku. Jadi jangan dekatiku karena ku lelah bersamamu. Your time.